Yang kedua, apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rutin berdoa setelah salat fardu? Berdoa setelah salat fardu, yakni salat wajib. Berkenaan tentang masalah berdoa. Jadi setelah salat wajib itu ada doa, ada zikir. Ada doa, ada wirid. Naam. Dalam hal ini telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menganjurkan kita untuk berzikir setelah salat dan berdoa di penghujung salat. Atau dalam bahasa Arabnya dubura as-salawat al-maktubah, di penghujung salat-salat yang diwajibkan. Maka di sana ada zikir dan di sana ada doa. Ya, wirid dan doa. Dan di antara riwayat tersebut seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna raf'a as-saut bil-dzikri ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara ketika berzikir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang diamalkan oleh mereka. Dalam riwayat yang lain kata Ibn Abbas, kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizikr. Kami mengetahui bitakbir, kami mengetahui selesainya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah salat wajib itu dengan takbir. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau selesai salam untuk menunjukkan bahwa beliau telah selesai salat, maka beliau bertakbir dengan suara yang dikeraskan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini setiap salat wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setelah selesai salat beliau mengatakan astaghfirullah 3 kali. Lalu beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima 'athaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Zubair bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengulangi dan mengangkat suara beliau ketika berzikir sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Uqbah bin Amir, kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula bil mu'awwidhati fi dubri kulli salah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengucapkan al-mu'awwidhat, qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas, pada setiap kali penghujung salat. Setiap kali penghujung salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Ja'la dari hadis Abu Umamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyud du'a'i asma?" Doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jawful lailil akhir wa duburus salawati al-maktubah." Yaitu pada pertengahan malam terakhir dan pada penghujung setiap salat-salat yang diwajibkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepadamu. "Fala tad'anna an taqula dubura kulli shalah." Maka jangan kamu meninggalkan, ya, untuk kamu mengatakan setiap penghujung salat hendaklah kamu mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur ya atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan baik dalam beribadah kepadamu. Walhasil dari sekian banyak riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa disyariatkan seorang itu untuk berzikir setelah sholat. Ya. Namun di sini yang perlu diperhatikan tentang masalah berdoa setelah as-salawat. Adapun dalam masalah zikir, ya, yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah setelah salam, ya, setelah salam. Yang ada adalah zikir. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Demikian pula bertasbih, tahmid, tahlil, ya, lalu kemudian dilengkapkan menjadi 100. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku walhamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini juga diucapkan setelah selesai sholat. Ya, ini di luar sholat. Nah, dan di sana ada beberapa riwayat, kurang lebih 6 riwayat, caranya kita mengucapkan ini. Jadi di sana ada beberapa kaifiyah yang seluruhnya sahih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tentang masalah doa, seorang doa artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berdoa adalah lebih memfokuskan doa tersebut dikerjakan di dalam sholat. Dikerjakan di dalam sholat. Sehingga setelah kita selesai sholat, yang ada tinggal zikir. Ya. Yang ada tinggal al-adhkar. Zikir-zikir sudah sholat. Kenapa demikian? Yang pertama karena dari kata as-sholah itu sendiri. Dari kata as-sholah. As-sholah itu pengertian secara bahasa adalah doa. Yang menunjukkan bahwa sholat itu dikerjakan agar kemudian kita memperbanyak doa di sana. Sehingga seorang memanfaatkan doa pada saat dia di dalam sholat. Bukan di saat di luar sholat baru berdoa. Dianjurkan di dalam sholat. Yang kedua, karena adanya riwayat-riwayat yang lebih khusus lagi pada tempat-tempat tertentu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan berdoa di tempat tersebut. Ya, seperti misalnya pada waktu sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, kata beliau, "Fa'amma sujud fa'akhiru fihi du'a faqaminun ayustajaba lakum." Adapun di waktu sujud, maka hendaklah kalian perbanyak doa, maka sepantasnya lah untuk dikabulkan doa kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada saat sebelum salam, ya, setelah dia mengucapkan tasyahud, lalu kemudian berlindung diri dari 4 perkara, lalu setelah itu dia berdoa. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum," kalau salah seorang kalian sedang salat, selesai dia tasyahud, "falyata'awwadz billahi min arba," maka hendaklah dia bertawud, berlindung diri kepada Allah dari 4 perkara. "Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati aw wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Lalu setelah itu kata Rasulullah, "thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa." Lalu setelah itu dia memilih permintaan apa saja yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebelum salam. Ya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, "thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi." Kemudian dia boleh memilih doa yang mana saja yang paling dia senangi pada saat setelah dia berlindung diri dari 4 perkara tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkannya doa itu dalam sholat. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam sholat tersebut, dari awal hingga akhir itu banyak sekali permintaan kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari awal kita sudah berdoa kepada Allah. Berlindung diri, ta'awudzlah. Ya. Kemudian kita baca doa iftitah. Apa? Doa kita, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya." Dan itu doa. Dan begitu seterusnya. Al-Fatihah dan seterusnya. Ruku terus. Kita menta'zim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana selalu terkandung ada doa. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kebanyakan, ya, dan bahkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan tentang anjuran berdoa pada penghujung sholat, yang dimaksud duburus salawat, penghujung sholat, bukan di luar sholat, tapi di dalam sholat. ya, yang namanya dubur, yakni masih bagian dari sholat itu sendiri. Nah, walaupun memang ada kemungkinan di luar, ada kemungkinan di dalam. Ada kemungkinan di luar, ada kemungkinan di dalam. Bagaimana cara mengetahui? Kita mengetahui dengan cara qarinah, melihat qarinah-qarinah yang ada. Ya, dari riwayat-riwayat tersebut. Kata-kata dubur kadang-kadang menyatu, kadang-kadang tidak. Seperti misalnya dubur, dubur al-insan, duburnya manusia. Ya kan menyatu dengan jasadnya manusia. Nah, tidak lepas duburnya. Nah, kan begitu. Berarti nyambung. Sehingga kata-kata dubur itu tidak mesti di luar sholat. Bahkan kalau disebutkan itu doa, maka itu lebih dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat daripada di luar sholat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa berdoa di dalam sholat itu lebih afdal dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada berdoa di luar sholat. Nah, makanya doa-doa yang menyebutkan tentang dubur, ya, penghujung sholat, yang dimaksud adalah di dalam sholat sebelum salam. Lebih dikuatkan lagi hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat-kalimat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anak Al-Qur'an Karim. Ya. Sebagaimana seorang guru mengajarkan pada anak-anak cara menulis. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku bahwa aku mengucapkannya pada dubur, pada penghujung sholat. Yani maksudnya sebelum salam. Agar aku mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan, kekikiran, dari rasa takut, dari dikembalikannya kepada umur yang terjelek, yaitu dalam keadaan pikun. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia, aku berlindung dari siksaan kubur. Ini diucapkan pada dubur sholat. Disebutkan di situ dubur sholat, namun yang dimaksud adalah sebelum salam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan demikian pula fatwa kebanyakan dari para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Nu'zaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa yang afdal adalah berdoa di dalam sholat. Kita menghabiskan doa kita dalam sholat. Namun kalau ada yang ingin berdoa di luar sholat, juga satu hal yang tidak bisa kita ingkari, karena mungkin dia memahami dubur di sini artinya di luar sholat. Karena memang ada kemungkinan di dalam, ada kemungkinan di luar. Ataukah dia melakukan di dalam sholat, di luar sholat juga dia melakukannya, juga tidak ada halangan dalam hal ini. Hanya saja jangan dilakukan dengan berjamaah. Karena berdoa secara berjamaah setelah sholat wajib sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang perhatikan doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan yang beliau ajarkan pada para sahabat, itu tidak ada yang berbentuk jamaah. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika beliau mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Menunjukkan bahwa doa mereka itu tidak secara berjamaah. Kalau berjamaah tentunya mereka mengatakan Allahumma a'inna, berikanlah pertolongan kepada kami. A'inna bukan a'inni. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq doa, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Semuanya dengan bentuk mufrad, tidak dalam bentuk jamaah. Oleh karena itu, berdoa secara berjamaah yang dipimpin oleh imam, ya, dengan satu suara, ini merupakan satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.